Akan tetapi tahukah mereka, para istri, bahwa salah satu untuk meruntuhkan kesombongan dan kepongahan seorang suami dari orang tuanya? Tahukah para istri bahwa jika seandainya Anda ingin mendapatkan tempat di hati suami Anda, maka hendaklah Anda harus merebut ibunya? Karena seorang suami ketika dia mengetahui istrinya menghargai, menghormati, menyayangi ibunya, maka dia akan meningkatkan dan mengangkat martabat dan harkat istrinya tersebut. Banyak juga seorang istri tidak mau dipoligami, tidak mau ditaadud. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia tidak tahu bagaimana cara menghambat, mengikat istrinya, mengikat suaminya agar dia hanya mendapatkan dirinya saja. Jika seandainya seorang istri mengetahui rahasia bagaimana cara mengikat suami agar dia tidak melakukan poligami, maka mulailah dari ibunya. Maka saya katakan bahwa berbakti kepada ibu mertua, dia adalah sarana untuk bisa berbahagia dalam rumah tangga. Ini adalah jalan yang sangat baik. Jika seandainya kita ingin memberikan kebahagiaan pada keluarga kita, jika seandainya seorang istri ingin meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam rumah tangga, maka ikut sertakan di dalam berbakti kepada ibu mertua. Memang di dalam kenyataannya bahwa seorang istri dengan mertuanya bagaikan seekor kucing dengan tikus. Akan tetapi seorang wanita salihah, seorang istri yang cerdik, dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia bisa mengikat ibu mertuanya agar anaknya, yaitu suaminya, selalu mencintai dirinya. Coba, sesungguhnya telah banyak para istri melakukan hal ini sehingga mereka berbahagia di rumah tangga mereka. Bagaimana caranya? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Jangan alfa, jangan absen. Di dalam satu minggu harus Anda berangkat menemui orang tua. Orang tua suami. Cium tangannya, cium. Ambil tangannya, cium. Dan jangan bakhil dengan kue dan masakan yang Anda berikan, Anda buat untuk suami Anda, kemudian Anda berikan kepada ibu mertua. Kemudian, dan jangan bakhil, selipkan kepadanya di dalam sakunya setiap mau berangkat uang 5.000 atau 10.000 rupiah. Yang penting Anda memberi. Jika seandainya Anda ingin berbakti kepada ibu mertua, maka banggakan hatinya dengan anaknya. Puji suamimu di depan ibu mertua. Puji suamimu di depan ibu mertua bahwa anaknya adalah segala-galanya bagimu, bahwa anaknya adalah luar biasa, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang dewasa, laki-laki yang mampu, laki-laki yang benar-benar menjadi pelindung bagi istrinya. Sebutkan itu agar dia bisa bangga, agar hatinya besar, agar dia merasa bahwa apa yang ia tanam sejak kecil dengan air mata dan tangisnya telah berhasil Anda raih. Akan tidak ada kecemburuan, akan hilang dengki, akan hilang hasad. Jadi ibu-ibu dan para akhwat, kalau Anda ingin berbahagia, maka masukilah pintu berbakti kepada mertua. Telah banyak orang yang mencoba dan mereka berhasil. Wallahu ta'ala alam. Apa yang harus dilakukan oleh seorang menantu jika melihat mertuanya melakukan hal-hal yang syirik atau kemusyrikan? Yang harus dibuat oleh seorang menantu atau seorang anak yang melihat orang tuanya dalam kemusyrikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika seandainya mereka berdua berupaya untuk membuat engkau bersyirik, melakukan syirik, maka jangan taati. Jangan taati perintah syirik. Akan tetapi berbaktilah kepada keduanya. Ibu-ibu, berbaktilah. Jadi, yang harus dilakukan bagi yang mempunyai mertua yang jauh dari pengajaran agama, harus melipat gandakan berbakti. berakhlak, memberi, memberi hadiah, memberi senyuman, memberi perhatian. Jadikan diri Anda sebagai teman curhatnya. Jadikan. Alangkah bahagianya seorang menantu bisa mendapatkan tempat di hati mertua. Tidakkah pernah ibu-ibu mendengar seorang ibu mengatakan kepada menantunya, wahai anakku, wahai putriku, wahai gadisku, wahai sayangku, jika seandainya suamimu mau menikah lagi, maka kabarkan segera kepada ibumu. Ibumu yang pertama kali akan melarangnya. Itu kenapa? Karena keberhasilan seorang istri mempengaruhi ibu mertuanya, dan itu akan membahagiakan suami. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sedang kami jauh dari orang tua tersebut? Kami sudah berkeluarga. Subhanallah al-azim. Ibu tadi mendengar kajian bagaimana sedihnya, bagaimana nestapanya seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya satu persatu berangkat ke rumah istrinya atau ke rumahnya, atau dia berangkat ke sebuah pekerjaannya, tinggallah orang tua tersebut di desa. Masak nasi sendirian, mencuci sendirian. Subhanallah. Pintu hanya berderit ketika ia membukanya. Jendela hanya terbuka ketika dia hendak yang membukanya. Tidak ada lain. Tidak terdengar lagi di rumahnya yang kayu itu lari kecil, anaknya yang kecil, waktu kecil-kecil dahulu lari, kemudian sambil tertawa. Ibu seperti itu sering mengigau. Ibu seperti itu sering menangis dalam kesendirian. Di mana anak-anakku yang gagah? Di mana anak-anakku yang orang-orang mengatakan mereka sudah besar, sudah menjadi orang hebat di Jakarta, sudah menjadi pengusaha berhasil di Bandung, telah menjadi orang berkedudukan di Sumatera. Subhanallah, dia di negeri yang sangat tidak. Subhanallah. Jika seandainya Anda jauh dari orang tua, maka pulanglah segera. Kisah kilap sangat masyhur. Bagaimana kisah kilap di dalam banyak kaset saya sudah ceritakan. Bagaimana cintanya ayah kilap kepada kilap. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berbaiat, hendak berjihad di jalan Allah azza wajalla. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Aku hendak berbaiat dan hendak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis, menitikkan air mata. Apa kata Rasulullah SAW kepada orang pemuda ini? Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau wahai pemuda. Pulanglah kembali engkau wahai pemuda dan buat dia tertawa, mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya mereka menangis. Buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang. Fafihi ma fajahid. Engkau bertanya tentang masalah jihad, berjihadlah kepada orang tuamu. Berjihad kepada orang tua. Subhanallah, ini pemuda yang hendak berjihad. Bagaimana kita berpisah dengan orang tua hanya untuk mencari sesuap nasi? Bagaimana kita dengan orang tua hanya ingin memperturutkan keinginan dunia yang tidak pernah selesai-selesai? Subhanallah, cepat-cepatlah hubung. Telepon sekarang ini orang tua dan minta ampunkan. Minta maaf. Wahai ibu, aku telah melalaikanmu. Aku mengerti keadaanmu, akan tetapi maafkan aku ibu. Marilah bersamaku pulang. Aku tinggal bersama orang tua. Hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya akan tapi tidak memasukkannya ke surga. Subhanallah al-azim. Allahu akbar. Bagaimana disayang suami dan juga disayang mertua? Ha. Ini trik dan ini bagus, pertanyaan bagus. Disayang oleh suami, suami itu mempunyai dua jantung. Suami yang baik mempunyai dua jantung. Jantung yang satu diletakkan pada dirinya dan jantung yang satu lagi diletakkan kepada ibunya. Satu yang tidak bisa dimaafkan oleh suami, jika seandainya istrinya berani menjatuhkan ibunya di matanya, dia tidak akan terima. Dia tidak akan terima. Nah, jika seandainya ibu ingin disayang oleh suami dan ingin disayang oleh mertua, berbakti kepada suami dan berbakti kepada orang tuanya, bukan karena orang tuanya, akan tetapi untuk mendapatkan kasih sayang suami. Bukan untuk mereka, akan tetapi untuk ibu sebagai istri. Bagaimana caranya? Tadi saya telah terangkan secara singkat bagaimana caranya, bahwa dengan berbuat baik kepada mereka semasa hidup. Di antara trik yang bagus, cara yang bagus adalah kalau permasalahan keluarga wanita itu yang seharusnya berinisiatif di dalam memberi adalah suami. Kalau seandainya itu dalam untuk kepentingan keluarga suami, maka seharusnya yang berinisiatif baik adalah istri. Misalnya datang ke rumahnya, yaitu ke rumah suami istri, ibu mertua istri, ibu dari mertua istri, berarti ibu dari suaminya. Ketika datang, yang seharusnya berinisiatif adalah istri. Suami yang datang adalah ibu suami. Ya, yang berinisiatif dalam masalah itu adalah istrinya. Misalnya ongkos hendak berangkat pulang, ongkos yang hendak berangkat pulang itu misalnya berapa dek kita kasih ibu? Ah, kalau menurut abang sih kasih aja harga tiket, sudah itu biar aja lah makan sendiri aja dah, pakai uang pensiunan. Nah, istri harus mengatakan begitu, jangan bang. Akan tapi kasih uang tiket, kasih uang belanja dengan sebulan uang hidup di sana. Berarti apa? Ada perasaan luar biasa dari suami. Berarti istri saya ini perhatian sekali dengan ibunya. Jangan sebaliknya, ketika suami mengatakan, dek kita kasih aja uang ongkos, uang tiket, sudah itu biar aja ibu makan kalau mau beli apa-apa, bila uang pensiunannya. Apa kata sang istri? Wah, itu kemahalan bang, kalau bisa setengahnya aja. Kalau seperti ini cara berkeluarga, itu cepat-cepat laun suami akan berpaling kepada wanita lain. Sebaliknya juga begitu. Ketika seandainya datang ayah dari istri, berarti mertua laki-laki suami Anda datang membawa ketela, membawa ubi kayu, membawa nenas dari kampung. Kemudian datang sang istri, bang, itu nanti pulang, maaf kalau di sana namanya bang ya, manggilnya abang, nggak tahu, sini bang beca kali ya. Misalnya kan, ayah itu dikasih aja ongkos bayar nenas kemarin aja dah, 50.000 dengan ketela dan semacamnya. Jangan deh, kasihan. Tapi gini, abang baru gajian, nanti dibayar, yang diberikan kepada abang itu kamu buat makanan, kemudian ongkos pulang, kemudian pemberian yang kemarin belum terberi, kemudian juga ini ada sedikit. Masya Allah, berapa semuanya bang? 1.5 juta. Masya Allah ta'ala. Jadi ada perasaan bahagia dengan istri bahwa suaminya perhatian kepada keluarganya. Jika seandainya seperti ini, akan terjadi apa? Suami akan disayang oleh istri dan istri akan menyayangi suami. Ustaz, bagaimana bila orang tua kita tidak sepaham dalam beribadah, dalam melakukan banyak bid'ah, serta mempengaruhi anak-anak kita dalam menanamkan kebid'ahannya setelah kita berusaha untuk mendidik anak-anak dengan sunnah. Ya, ini menjadi permasalahan. Ini menjadi permasalahan. Akan tetapi Anda melakukan dua hal. Pertama, selalu terus menerus, jangan bosan dan tetap istiqamah untuk selalu memberi hidayah kepada orang tua dengan berbagai macam cara, dengan tanpa letih, tanpa menghiraukan waktu, dan Anda terus berbakti. Karena sebesar-besar bakti seorang anak adalah ketika seorang anak telah berhasil memberi hidayah kedua orang tuanya. Dan yang kedua Anda lakukan adalah memprotek semua pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran orang tua yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Anda protek itu dengan pendidikan anak kepada Anda. Maka didik anak Anda dengan kedua tangan Anda, tidak dengan kedua tangan orang tua. Orang tua atau nenek dari anak-anak itu kadang-kadang terlampau kasih sayang kepada cucunya, dia membuat kesalahan di dalam mendidik dan semacamnya. Itu jangan biarkan. Anda berkewajiban untuk fokus untuk bisa mendidik anak-anak Anda. Wallahu ta'ala. Ustaz, apabila kita sudah menjadi istri, lebih utama yang mana antara berbakti kepada ibu kandung atau ibu mertua? Ibu berbakti kepada ibu kandung tidak berubah, baik kita sebelum menikah maupun telah menikah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah berbakti kepada ibu mertua. Berbakti kepada ibu mertua karena bukan karena ibu mertuanya, akan tetapi karena anaknya adalah sekarang menjadi suami kita. Maka berbakti kepada suami diantaranya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maksudnya berbakti kepada orang tuanya adalah sarana berbakti kepada suami. Jadi tidak bisa disamakan berbakti kepada orang tua dan mertua. Akan tetapi berbakti kepada mertua karena dia adalah sarana untuk berbakti kepada suami. Wallahu ta'ala. Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.